Pemirsa, nyanggakeun lagu nu salajengna anu judul laguna seni Sunda hasil karya Pak Cucun Jet, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production.